أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار قوم مسلمين sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kita semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Sesungguhnya kita semua akan mulia dengan ketakwaan itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang menjalankan perintah di atas ilmu karena mengharapkan pahala Allah, surga Allah, dan meninggalkan dosa di atas ilmu karena takut azab Allah, takut neraka Allah. Kaum muslimin, ketahuilah sesungguhnya awal ilmu dan awal dakwah yang Allah perintahkan buat kita semua mengilmui, mengamalkan dan mendakwakannya, yaitu belajar dan dakwah tentang syahadatain kita semua, tentang la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Ini awal kewajiban ketika kita belajar dan dakwah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat ke-109, kata Allah Azza wa Jal, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Qul hadhihi sabili adu ilallah ala basirah ana wa man ittaba'ani. Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah di atas ilmu, aku dan orang-orang yang mengikutiku seperti itu. Dan kata al-imam Ibnu Katsir, wa hiya da'wah ila syahadati la ilaha illallah. Dia adalah dakwah kepada la ilaha illallah, kepada syahadat la ilaha illallah, dan juga kepada syahadat anna Muhammadan Rasulullah, dalam semua hadis yang disahihkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, sesungguhnya Rasul bersabda kepada Mu'adz bin Jabal yang akan dikirim ke Yaman untuk sebagai dai, untuk sebagai hakim, dan untuk sebagai pemimpin kaum muslimin di Yaman. Rasul bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, dia mengatakan, innaka, sesungguhnya anda wahai Mu'adz bin Jabal, ta'ti qauman min ahlil kitab, akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab, fal yakun awwala ma tad'uhum bila syahadati la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, maka jadikan awal dakwah kepada mereka yaitu la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Fa'inhum ata'u kalidhaika fa'alim, fa'alimu anna Allah taradu alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah. Dan jika mereka semua mentaatimu wahai Mu'adz bin Jabal, ajakan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 kali dalam sehari semalam. Kaum muslimin, dakwah pertama Rasul, dakwahnya tauhid. Dan Rasul memerintahkan sahabatnya untuk berdakwah. Dakwah pertamanya adalah dakwah syahadat la ilaha illallah. Padahal sholat sudah disyariatkan, padahal zakat sudah disyariatkan, tetapi Rasul tetap memerintahkan kepada Mu'adz bin Jabal untuk mendakwakan la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Dakwah kepada tauhid, dakwah kepada sunnah, menghindarkan umat dari syirik dan bid'ah. Kaum muslimin, ini semua menunjukkan bahwasannya awal kewajiban kita belajar dan dakwah adalah la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Dan inilah inti dakwah salafiyah, dakwah Islam yang sesungguhnya. Kaum muslimin, berkata Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Bardah tentang hadis ini, beliau mengatakan, fihi dalilun ala tadarruj minal aham ilal muhim fi dakwah. Di dalam hadis tersebut ada namanya tadarruj, tahapan-tahapan di dalam berdakwah, dimulai dari yang terpenting, kemudian yang terpenting berikutnya. Fa yabda'u lahum bil asas, Sehingga Rasul memerintahkan Mu'adz bin Jabal untuk memulai dengan asas dakwah, yaitu la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, dan dakwah asasnya la ilaha illallah. Dan kita yang belajar sebagai umat Islam, wajib kita mempelajari la ilaha illallah. Wahai kaum muslimin, ini asas yang harus kita perhatikan, yang harus kita pelajari, yang harus kita dakwahkan, yang harus kita amalkan. Nah, dan wahai kaum muslimin, akan tetapi kebanyakan manusia, kebanyakan umat Islam tidak memulai belajar dan dakwahnya dengan asas ini. Kebanyakan umat Islam tidak mau merinci dakwah, tidak mau merinci belajar la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Sehingga umat Islam saat ini jahil, bodoh dengan la ilaha illallah. Sehingga umat Islam saat ini lemah terhadap ilmu, terhadap pengamalan, terhadap dakwah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sehingga jadilah dai-dai yang ada pun kebanyakannya sekarang tidak paham dan tidak mengamalkan dan tidak mendakwakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sehingga umat akhirnya terjatuh dalam kesyirikan dan kebid'ahan. Sehingga kebanyakan umat sekarang ini mengagungkan syirik, mengagungkan bid'ah, kemudian membenci tauhid dan membenci sunnah. Sehingga umat sekarang ini membela ahli syirik, membela ahli bid'ah, dan membenci ahli tauhid dan ahli sunnah. Sebabnya kenapa wahai kaum muslimin? Karena kebanyakan umat Islam enggan belajar la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Karena ada dai-nya enggan mengajarkan la ilaha illallah. Lebih mementingkan dai-dai sekarang ini dakwah akhlak, dakwah salat, dakwah puasa, dakwah zakat dan haji dan seterusnya. Tetapi meremehkan dakwah la ilaha illallah. Padahal ini asas. Padahal ini rukun Islam yang pertama kita. Dan Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab umumnya, as-salat, salat lima waktu, hiya abyanu ma faradallahu ala ibadat tauhidillah wa ba'da syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Sesungguhnya salat kewajiban yang wajib, tetapi kewajiban yang wajib setelah tauhid, setelah la ilaha illallah, dan setelah anna Muhammadan Rasulullah. Semoga kita benar-benar ingin membangun asas agama kita dengan la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Dan dengan ini umat Islam akan jaya sebagaimana jayanya umat Islam yang terdahulu. Barakallahu bikum jami'an. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat, innahu huwal ghafurur rahim, fastaghfiruh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'akibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin, al-musyrikin, al-mubtadi'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, wa sallallahu 'alan nabi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qom muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kita semua kepada Allah dan pahami agama ini sesuai dengan pemahaman salafus saleh kita semua, sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Dan dari ayat dan hadis yang telah kita baca jelas kita harus benar-benar mengetahui tahapan di dalam belajar dan tahapan di dalam dakwah jika kita seorang dai. Dan Allah Taala berfirman menunjukkan pentingnya kita semua untuk benar-benar faham dengan tahapan belajar dan dakwah. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Ali Imran ayat ke-79, kata Allah Azza wa Jalla, kunu rabbaniyin, jadilah anda semua, jadilah kalian semua orang-orang rabbaniyin, bima kuntum tu'alimun alkitab wa bima kuntum tadrusun, jadilah kalian semua orang-orang rabbaniyin di dalam mengajarkan kitab dan mempelajari kitab. Nah, berkata Al-Imam Baghawi dan juga berkata Imam Asy-Sya'di rahimahullah dalam tafsirnya, juga dikatakan oleh Syekh Shalih Ibnu Fauzan, seorang ulama yang masih hidup di zaman sekarang ini, alhamdulillah, di dalam mukadimah kitab Syarah Al-Ushulus Tsalatsah, beliau mengatakan rabbaniyyin, maknanya alladzina yabda'una bi sighari masailil ilm qabla kibari. Yang namanya rabbaniyyin adalah orang-orang yang memulai sesuatu dari asasnya, memulai sesuatu permasalahan dari yang terkecil, kemudian beranjak kepada permasalahan-permasalahan yang besar. Ini rabbaniyyin yang memulai dengan asas yang paling atas sebelum yang berikutnya. Dan seorang yang membangun bangunan, tentunya dia akan memahami yang perlu dibangun terlebih dahulu adalah fondasi atasnya. Dan atas agama, la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Dan inilah asas agama kita semua. Dan inilah tabiat kita semua yang memulai sesuatu itu dengan, ya ini yang atasnya. Dan ini tabiat kita semua. Sehingga kita harus belajar dan dakwah memulai dengan asasnya. Karena segala sesuatu dimulai dari asasnya. Oh muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Belajar dan dakwah kepada syahadatain adalah dakwah, adalah belajar yang hak. Belajar dan dakwanya salafus saleh kita semua. Belajar dan dakwanya, dakwah salafiyah. Naam. Belajar akhlak perlu, belajar sholat perlu, belajar riyadhus shalihin, belajar tauhid Islam dan yang terus perlu. Tetapi yang asas yang tidak boleh kita tinggalkan, bahkan 10 tahun Rasul berdakwah khusus tentang tauhid, tentang la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah, yang tidak boleh kita tinggalkan. Dan ini adalah asas yang perlu kita memulai dengannya. Sehingga Syekh Fawaz dalam kitabnya khusus manhaj salaf fi da'wah ila Allah, beliau mengatakan, membawakan bab khusus ad-da'wah ilal aham fal aham, berdakwah dari yang terpenting yang harus didahulukan, kemudian yang terpenting berikutnya. Dan yang harus didahulukan, la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Dakwah kepada la ilaha illallah, dakwah kepada ikhlas, kepada tauhid, dan menjauhkan umat dari kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Dan dakwah kepada anna Muhammadan Rasulullah, mengajak umat untuk sunnah, untuk ikutin ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Rasul, dan menjauh dari ibadah-ibadah yang bid'ah, yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap amalan ibadah yang tidak diperintahkan oleh Rasul kita, maka amalannya tertolak. Setiap ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasul kita tertolak. Kata Rasul dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alai amruna bahwa rotun. Siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada perintah, tidak ada contoh dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Sehingga wajib kita ikhlas menjauh dari syirik dalam amalan kita, dan juga kita wajib dalam beramal sesuai sunnah, sesuai cara Nabi, dan menjauh dari ibadah-ibadah yang tidak diperintahkan oleh Nabi, yang ibadah tersebut adalah ibadah-ibadah yang bid'ah, yang baru dalam agama. Semoga kita semua benar-benar semangat di dalam mempelajari syahadatain, dan semoga dai-dai kita semangat di dalam mendakwakan la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, sehingga kita jaya dengan la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, sebagaimana umat terdahulu telah jaya dengan ilmu, amal, dakwah dan sabar terhadap la ilaha illallah. Innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات اللهم أعز الإسلام والتوحيد والسنة والمسلمين والمؤمنين يا رب العالمين وأذل الشرك wal bid'ah wal musyrikin wa damir adadin ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasara dinaka wa kitabaka wa sunnata nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mu'minin al mustad'afin fi kulli makan wa zaman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal iman wa halawatahu ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya rabbal alamin. Allahumma amin fi diwarina wa asli a'immatana wa wulata umurina ya rabbal alamin. Rabbana zayyana bi zinatil iman wa ja'alna mudatal muhtadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya' wal munkar wal baghy ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Alhamdulillahi wassalatu